Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ibadallah hadirin jamaah salat jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya dalam syariat Islam yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan, memerintahkan kepada kita semua untuk adil dalam setiap tindakan kita, dalam setiap ucapan kita, dalam setiap hukum yang kita berikan kepada orang lain. Allah sebutkan itu dalam beberapa ayat-ayat Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua untuk adil, agar kalian itu adil dan ihsan, berbuat baik. Allah pun memerintahkan kepada hambanya, wa idza hakamtum fahkumu bainakum bil adl. Jika kalian berhukum, berhukumlah pula dengan keadilan yang adil. Jika kalian berhukum menjadi seorang penentu, menjadi seorang hakim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah sebutkan adillah kalian, karena adil itu lebih dekat bagi kalian kepada takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, karena Islam mengajarkan keadilan kepada kita umatnya, maka yang menjadi lawan dari keadilan ini dilarang keras oleh Allah dan Rasulnya. Disebutkan begitu beratnya ancaman dan hukuman bagi orang yang tidak adil, zalim. Kezaliman diharamkan dengan segala bentuknya, sedikit maupun banyak, sebentar apalagi lama, kepada siapapun itu. Kezaliman, baik itu antara seorang hamba kepada Allah dengan dia menyekutukan Allah dengan yang lain karena syirik, mempersekutukan Allah dengan yang lain, di mana seorang hamba, manusia, makhluk menyembah, beribadah kepada selain Allah, adalah bentuk kezaliman yang terbesar. Firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Sungguh kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yang kedua adalah bentuk kezaliman antara manusia satu kepada yang lain, sesama makhluk ciptaan Allah. Diharamkan kezaliman di antara mereka, baik itu kezaliman permasalahan nyawa, darah, pembunuhan, kriminal, menyakiti dan melukai orang lain, maupun itu kezaliman terkait kehormatan nama baik dan harga diri orang lain dengan dia mempergunjingkan, membicarakan aib dan kejelekan orang lain, ghibah, dengan dia menuduh, memfitnah orang lain, berbuat, berkata ini dan itu tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, ataupun kedzaliman itu terkait hak-hak orang lain, harta benda, kekayaan, dan segala hak-hak orang lain yang lainnya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah dalam hadis qudsi, di dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmizi serta Ibnu Majah, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku mengharamkan kedzaliman atas diriku, maka tidak akan mungkin Allah mendzalimi hambanya sedikit pun. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalimu, dan aku jadikan kedzaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling mendzalimi satu kepada yang lain. Allah telah tentukan kedzaliman itu haram atas dirinya yang maha mulia, dan Allah tentukan pula kedzaliman itu haram di antara hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan. Maka orang yang beriman akan selalu takut dari segala bentuk kedzaliman kepada orang lain. Di dalam riwayat Jabir di Sahih Muslim pula, Rasulullah menyebutkan, ittaqudz-zulma fa innadz-zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takuti oleh kalian kedzaliman. Takutlah kalian kepada kedzaliman. Jangan berbuat zalim kepada orang lain, siapapun itu, bahkan kalaupun itu orang kafir musyrik, jangan dizalimi. Karena sungguh Rasulullah sebutkan kedzaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat kelak, dampak hukuman bagi orang yang zalim adalah dia berada dalam kegelapan yang sangat di hari kiamat kelak. Atau zulumat yaumul qiyamah bermakna kesulitan. Dia akan menghadapi situasi yang sangat sulit di hari kiamat kelak. Dia akan menghadapi urusan yang berat yang akan dia pertanggungjawabkan di yaumul qiyamah karena kezolimannya, dosa kedzalimannya kepada orang lain selama dia hidup. Takuti kedzaliman oleh kalian, artinya tinggalkan, jauhi. Jangan sekali-kali kamu berani berbuat zalim kepada siapapun itu. Allah menyebutkan, mengingatkan segenap mukminin di surat Thaha 111 tentang kondisi yaumul qiyamah, bagaimana hari kiamat kelak. Firman Allah, waqad khaba man hamala dzulma, sungguh sangat akan merugi, akan sulit dan sangat berat baginya di yaumul qiyamah, siapapun yang datang di hari kiamat dalam keadaan dia membawa, memikul dosa kedzaliman. Waqad khaba man hamala dzulma, akan serba sulit urusannya, berat bagi dia, merugi dengan kerugian yang sangat besar datang menghadap Allah di yaumul qiyamah, sementara dia memikul dosa kedzaliman itu akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Alamin yang Maha Adil. Allah pun sebutkan di surat Ghafir pada ayat ke-18, wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu nadal hanajir kadhimin, dan ingatkan manusia dari hari yang dekat, hari kiamat, karena hari kiamat adalah dekat dan pasti datangnya. Idzil qulub, di hari itu jantung manusia berada di tenggorokannya karena sangat takutnya mereka. Situasi yang sangat mencekam bagi masing-masing manusia. Kadhimi, semua tanpa terkecuali, semua manusia menghadap Allah di mahsyar dalam keadaan mereka menangis ketakutan dan terdiam seribu bahasa. Tidak akan bisa mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya. Maliz zalimi min hamimin wala syafi'in yuta'. Di hari kiamat itu, orang-orang yang zalim tidak akan memiliki teman atau orang yang akan memberi syafaat untuk menyelamatkan dia dari murka Allah. Tidak akan punya pembela yang akan melindungi dia dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Takuti kezoliman, karena kezoliman adalah kegelapan di hari kiamat. Karena kezoliman adalah kesulitan dan urusan berat yang akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dampak dari kezoliman pula, doa seorang hamba tidak akan dikabulkan oleh Allah, tidak akan didengar oleh Allah. Bagaimanapun dia berdoa memohon sedemikian rupa, ketika dia punya dosa kezoliman kepada orang lain, doanya akan terhalang, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud di Tabrani, Rasulullah sebutkan, la tadlimu fatad'u fala yustajabu lakum. Jangan kalian berbuat zalim, karena jika itu kalian lakukan, kalian kalau berdoa memohon kepada Allah, tidak akan Allah kabulkan. Wa tastasqu fala tusqaun. Kalian kalau berbuat zalim, kalian memohon kepada Allah hujan, ketika masa paceklik, kemarau berkepanjangan, Allah pun tidak akan turunkan hujan kepada kalian. Wa tastansiru fala tunsaru. Karena kedzaliman pula, jika kalian memohon pertolongan kepada Allah menghadapi problematika kehidupan kalian, dan itu pasti ada pada setiap insan, Allah tidak akan beri kalian pertolongan. Terhalang semua ini akibat kezalimannya kepada orang lain. Bercerminlah masing-masing dari kita, apa yang membuat doa kita selama ini tidak dikabulkan? Apa yang menyebabkan umat Islam tidak mendapat pertolongan dari Allah? Jangan-jangan terlalu banyak menumpuk, terakumulasi kedzaliman demi kedzaliman yang dilakukan oleh mereka sendiri di antara satu kepada yang lain. Uqubah, hukuman berat dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang melakukan kedzaliman. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kedzaliman pula mengingatkan kita terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-muflis. Atadurun manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang merugi itu? Hakikatnya orang yang pailit. Mereka jawab, orang yang tidak punya harta, yang ludes modalnya. Rasul jawab, bukan itu. Tetapi orang yang pailit dan kerugian besar adalah datang di hari kiamat. Dia membawa pahala sholatnya. Dia membawa pahala puasanya, sedekahnya, dan yang lain-lainnya. Kebaikan selama hidupnya. Namun, saat dia menyangka pahala itu akan menyelamatkan dia dari neraka, pahala kebaikan dia mengira akan mengantarkan dia ke surga, ternyata dia datang di hari kiamat itu membawa sekian kedoliman, mengambil harta fulan, menipu fulan, menyakiti fulan. Sekian banyak orang dia zalimi selama hidupnya, terambil pahala-pahala kebaikannya, dibayarkan kepada orang-orang yang dia zalimi sebagai tambal dan penutup dari dosa kedolimannya, sampai kemudian pahala-pahala dia ludes, habis, pailit, jatuh rugi besar hamba ini. Tidak ada lagi sisa kebaikan yang dia bawa di yaumul qiyamah, karena dosa-dosa kedoliman yang dia lakukan kepada banyak orang selama hidupnya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kedzaliman bagi seorang hamba, hendaklah dia selalu ingat, ada yang mengintai pahala dia, ada yang menunggu kebaikan-kebaikannya. Dalam riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW sebutkan, "Fama tazalu madzalim bani Adam tatba'uhu hatta ma yabqa lahu hasana wa yuhmalu alaihi min sayyiatihim." Kedzaliman-kedzaliman orang semuanya mengintai dirinya untuk menggerogoti pahala-pahalanya. Terambil semua kebaikan yang pernah dia lakukan sampai itu habis. Tabungan kebaikan yang dia kumpulkan selama hidupnya, ternyata dia masih banyak hutang, zalim kepada fulan dan fulan. Maka terambil dosa mereka. Diambil dosa orang yang dia zalimi yang tidak bisa dia bayar dengan kebaikannya, untuk kemudian ditimpakan itu dalam catatan kejelekan dia. Nas'alullah al-afiyah wassalama. Dampak kedoliman begitu berat. Dosa kedoliman begitu besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berat dan gelap itu yang akan dihadapi seorang hamba, pertanggungjawaban dia di yaumul qiyamah kelak. Oleh karena itu di Bukhari Muslim, Rasul ketika mengutus Mu'ad ibn Jabal ke Yaman, Rasul ingatkan salah satu wasiat beliau, "Wattaqi da'watal madlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Takuti olehmu doa orang yang terzalimi. Artinya, jangan kamu sekali-kali mendzalimi orang. Jangan sekali-kali kamu berani berbuat zalim kepada orang lain. Karena doa orang yang kamu zalimi, antara doa itu dengan Allah tidak ada tabirnya, tidak ada penghalangnya, artinya pasti dikabulkan oleh Allah. Bahkan dalam lafaz lain disebutkan, wa in kana fasiqa au fajira. Kalaupun yang kamu zalimi itu orang fajir, bahkan kalaupun itu orang kafir sekalipun, doanya tidak akan Allah tolak. Terkabul doanya, dan itu akan mengintai dirimu. Kamu akan terkena doa orang yang kamu zalimi, malapetaka, kejelekan akan menimpa dirimu. Cepat ataupun itu lambat, pasti kejelekan itu akan menimpa dirimu. Yang kamu zalimi sakit hati, orang yang kamu zalimi tidak bisa mengeluh kesana kemari, dia hanya mengeluhkan perkaranya kepada Allah. Dia angkat tangannya. Dia ucapkan, "Ya Allah, ya Tuhanku, fulan mendzalimi aku, fulan menipuku, fulan menyakiti aku, fulan, balas dia ya Allah. Timpakan hukuman kepadanya dan pasti, pasti hukuman itu akan menimpa dirimu yang berani melakukan kedzaliman kepada orang lain." Rasul ingatkan kepada Mu'adz, takuti wahai Mu'adz, doa orang yang kamu zalimi. Artinya diingatkan, oleh karena itu jangan sekali-kali engkau berani berbuat zalim kepada orang lain. Doa dia mustajab, akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, dalam Quranul Karim pula Allah mengingatkan hamba-hambanya dari dampak besar akibat kedzaliman di antara mereka. Firman Allah, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun." Jangan kamu kira, sekali-kali jangan kamu kira Allah itu lalai dari segala yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Jangan kamu mengira Allah melupakan begitu saja. Mungkin yang terzolimi dalam keadaan lemah. Mungkin yang kamu zolimi dalam keadaan tidak mampu, tidak punya kuasa untuk membalas. Jangan kamu kira Allah lalai untuk membalas dosa kezolimanmu. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Allah menunda hukuman terhadap orang yang zalim itu, terkadang Allah tunda sampai hari kiamat, dan itu lebih berat hukumannya. Di hari mata mereka terbelalak melihat beratnya hukuman Allah karena kezalimannya. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Demikian Allah mengingatkan segenap hambanya untuk selalu takut dari segala bentuk-bentuk kedzaliman. Wa innallaha la yuflih zalim hatta idza aqadahu lam yuflihu. Rasulullah sebutkan Allah mengulur. Terkadang hukuman Allah itu bentuknya diulur si hamba, dibiarkan terus melakukan dosanya, terus leluasa berbuat zalim dan berbuat zalim, terus diulur, dibiarkan oleh Allah sampai saatnya tiba ketika Allah hendak menghukum si hamba ini. Tidak akan Allah lepas hamba ini, tidak akan Allah biarkan hamba ini luput dari hukumannya, dan pasti kena. Bagaimana tidak, itu hukuman dari Rabbul Alamin, pencipta, pengatur dan penguasa seluruh alam semesta ini. Takutlah kezoliman. Segala bentuk kezoliman diharamkan di dalam Islam, agama yang kita cintai ini. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari berbagai bentuk kezoliman, dan itu sangat banyak, adalah bentuk kezoliman seorang suami kepada istrinya. Tidak memberikan hak-hak istrinya sebagai seorang istri. Hak seorang istri banyak untuk dihormati. Mu'asyarah bil ma'ruf, digauli dengan dihormati, dimuliakan. Ketika hak-hak istri itu dizalimi, perempuan lemah, perempuan tidak berdaya. Tapi ingatlah wahai suami, kezalimanmu ada yang mengintai dan akan membalas kepadamu. Na'udzubillah jangan sampai istrimu mengangkat tangan sebagai pihak yang terzolimi, berdoa kejelekan bagi dirimu. Bentuk kedzaliman pula sebaliknya, seorang istri yang tidak melayani dengan baik kepada suaminya, kewajiban dia sebagai seorang istri dia tinggalkan dan dia sia-siakan. Bentuk kedzaliman pula. Kedzaliman pula ketika seseorang punya hak kepada orang lain, tanggungan, dia ulur-urul dan dia persulit. Fulan punya hutang piutang kepada orang lain, jatuh temponya, dia mampu membayarnya, tapi dia tunda-tunda, dia ulur-ulur. Kezoliman, yang punya harta membutuhkan uang itu, kamu zolimi dengan tidak kamu tunaikan kepadanya. Demikian pula sewa-menyewa, kontrak, dan segala bentuk akad yang semisal itu. Selesai urusan, seharusnya segera dia selesaikan dengan baik. Tapi terkadang sebagian orang zalim, mempersulit, mengulur-ulur, sehingga ada pihak yang terzolimi, ada pihak yang tersakiti. Takuti kezolimanmu kepada hak-hak orang lain. Termasuk kezoliman pula ketika seorang tuan, majikan, tidak memberikan upah yang seharusnya didapati oleh anak buahnya, oleh pegawainya, padahal itu jatuh tempo tanggal di mana dia harus mendapatkan upah dan gaji dari keringat yang telah dia keluarkan selama ini. Zalim si tuan ini, zalim si majikan ini, zalim si atasan ini. Demikian pula bentuk kezaliman ketika seorang pekerja zalim bahkan kepada waktu amanah yang telah diberikan kepadanya. Dia sebagai pegawai janji ketika dia memulai pekerjaannya, Anda masuk jam 7 pagi, pulang jam 4 sore misalnya. Atau itu mungkin pegawai pabrik, kantor, dan semisalnya. Tapi dia zalim, dia masuk jam 8 atau 9 pagi, dia pulang jam 3 atau jam 2 siang. Zalim, karena ada waktu yang seharusnya kamu berikan kepada majikanmu, atasanmu, kamu zalimi dia. Waktu kerjamu kamu kurangi, kamu korupsi. Ini kezoliman. Takuti akibat kezoliman itu. Dosanya telah kita dengar bersama. Takuti dampak kezoliman tersebut. Termasuk bentuk kezoliman adalah orang tua kepada anak-anaknya. Dalam segala hal, bahkan itu Rasul sebutkan masalah mencium. Sebagian anakmu kamu cium, yang lain melihat, tetapi tidak kamu cium. Dia sakit hati, dia berperasaan anakmu yang lain. Zalim orang tua itu kepada anaknya. Demikian pula termasuk bentuk kezaliman adalah warisan. Dan betapa banyak terjadi kezaliman di masyarakat dalam urusan ini. Fulan yang merasa kakak tertua menzalimi adik-adiknya, diharamkan mereka dari hak yang seharusnya didapati seluruhnya atau sebagiannya. Zalim kakak tertua ini, anak tertua ini kepada adik-adiknya. Takuti dosa kezaliman. Adikmu akan berdoa sebagai orang yang terzalimi, dan doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Akan menimpamu segala malapetaka dan kejelekan. Nas'alullahal afiyah wassalamah. Salah satu bentuk dampak kedzaliman pula Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kata Allah, kami menguasakan sebagian orang zalim di atas orang-orang zalim yang lainnya. Para ulama tafsir sebutkan, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa adanya kekuasaan yang zalim, adanya kepemimpinan yang zalim, rakyat banyak dirugikan, rakyat banyak terzalimi dalam segala dan banyak sendi kehidupan mereka. Ingat, Allah sebutkan adanya kekuasaan yang zalim, kepemimpinan yang zalim, itu akibat kezaliman rakyat itu sendiri. Hendaklah kita adil, hendaklah kita objektif, insaf kepada diri kita sendiri. Berapa banyak kedzaliman di masyarakat kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai rakyat jelata ini, kita sebagai rakyat kecil ini, kedzaliman setiap hari kita saksikan. Yang di kantor, yang di rumah, yang di kampung, yang di pasar, di segala lini kehidupan kita. Kedzaliman marah banyak di sana-sini. Bagaimana mungkin kemudian sekonyong-konyong kita bermimpi ingin memiliki pemimpin yang adil, ingin punya penguasa yang adil dan betul-betul baik kepada rakyatnya. Mustahil. Pemimpin yang zalim adalah hukuman Allah atas bentuk rakyat yang banyak kezaliman pada diri mereka sendiri. Benahi kezaliman kita. Bersihkan diri kita dari kezaliman. Pasti Allah pun akan berikan pemimpin yang adil yang kita cintai pula. Mudah-mudahan Allah memberikan segala hidayah dan taufik kepada kita untuk adil dalam tindak tanduk kita selama hidup, menjauhkan kita dari segala bentuk kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali.